Fajar mendatang, gelaplah pergi. Langit memerah, bumi menerang di timur tanda mata. Lontarkan senyum, seragam di badan, nantikan kapal melepas ke bibir. Lingin jatuh perjalananku, engkau saudara tertua kami. 3 tahun hadirmu di bumi lebih cepat dariku.